Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan al-mufidi ni'amahu li'ibadihi fi syahri sya'ban liyatasha'aba minhumul khairatu wal ihsan. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على آلائه حمد معترف بالتقصير عن حق شكره وسائل التوفيق للقيام بأوامره ومرتجيا بمزيد حسن تأييده وتسديده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مستقيم لربوبيته خاضع راغب في معروفه طامع. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بنور ساطع وخك قاطع إلى قريب وشاسع حتى استقام الناس على أوضح الشرائع. اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي كل تقي خاضع إلى أمر ربه سامع وطائع وعلى آله السموس الطوالئ وأصحابه النجوم اللوامع ومن لسنته في جميع أحواله تابع صلاة وسلاما تجود بركتهما علينا جود الغيوس المرابع. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله حق تقاته وكونوا مع الصادقين العباد فإن التقوى يوجب كريم المعاش والمعاد. واستكلوا في هذا الشهر من العثرات واستغفروا من المعاصي والزلات واسألوا الله بفضله أن يوفر لكم الرحمات والبركات والإمداد وأن يطهر القلوب والأجساد وأن يصلح برعايته الأهل والأولاد فإن المنيب إليه سالم والمتخلف عنه نادم. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa tambahnya umur di bulan Sya'ban ini, Allah mengharapkan dari kita agar dapat menambah, berkembang berbagai kebaikan. Hal itu sebagai bukti diterimanya amalan-amalan kita di bulan Rajab berupa istighfar, siam, dan doa yang kita panjatkan menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mudahnya seseorang melakukan kebaikan dibutuhkan iman yang tangguh. Hal itu dapat diperoleh dengan cara merawat iman itu dan bergaul di tengah-tengah orang-orang yang soleh. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari ini untuk berusaha mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian selalu bersama orang-orang yang benar-benar dalam ibadah dan imannya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, su'ila Abi Sa'id al-Khudri anis-Siddiq. Abi Sa'id al-Khudri ditanya tentang kriteria tentang orang-orang yang siddiq. Beliau berjawab, man istarwahat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil kalbu, yang artinya orang yang siddiq itu ialah mereka yang perilakunya menjadikan kita mempunyai jiwa yang santun dan hati yang tenang. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, pada masa sekarang ini bergaulan dengan orang-orang, sekelompok orang-orang yang tak pernah ridho dengan agama kita, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka berusaha merangkul kepada orang-orang Islam yang beraliran sesat. Mereka menyudutkan dan ingin menghancurkan orang-orang Muslim ahli sunnah wal jamaah. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara, menurut penyelidikan mereka, mereka tidak akan berhasil menghancurkan Islam ini kecuali bersatu dengan orang-orang yang Muslim. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, mereka orang-orang Yahudi dan aliran-aliran sesat masuk kepada instansi-instansi negara, organisasi-organisasi agama ataupun LSM yang mengatasnamakan perjuangan li'i'la'i kalimatillah. Padahal faya ma'saral muslimina rahimakumullah, langkah mereka menyudutkan dan mengolok-olokkan terhadap ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dengan tuduhan mereka banyak korupsi dan berbagai perbuatan-perbuatan yang kurang islami, yang tidak diajarkan oleh Nabi, bid'ah dan lain sebagainya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, perbuatan mereka ini karena hasud, dan mereka tak rela manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan negeri ini kepada pimpinan-pimpinan ulama sunnah, para kiai dan habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mengerti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u aminullah subhanahu wa taala fil ardh, yang artinya para habaib dan para kiai adalah sumber keamanan atau perdamaian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada penduduk suatu negeri. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, Kelompok ini menginginkan terkikisnya ajaran ahli sunnah wal jamaah dari negeri ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka menginginkan memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan mulut-mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki selain mencempurnakan ajaran-ajarannya, meskipun orang-orang kafir tidak senang. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, golongan yang sesat ini tidak sadar bahwasannya langkah-langkah mereka tidak membawa perdamaian, justru mengakibatkan porak-porandanya negeri ini dan mengakibatkan hancurnya negeri ini. Karena itu termasuk asratus sa'ah. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaidan wal mataru qaidan wa tafidul li'ami faydan wa tafidul kiramu ghaidan wa yajtari'us saghiru 'alal kabir wal la'im 'alal karim. Rawahu Ibnu Mas'ud At-Tabrani dalam kitab Ihya juz 2 halaman 263, yang artinya kiamat ini takkan terjadi sehingga terjadinya banyak anak-anak teram yang menjengkelkan terhadap orang tua. Musim hujan terasa panas, menyebarnya orang-orang yang keji dan beringas. Orang-orang yang mulia banyak dibuat jengkel oleh orang-orang yang beringas, sehingga akibatnya banyak anak-anak yang kecil berani terhadap orang tua. Rakyat kecil pun mendemo orang-orang besar, sehingga orang-orang yang mulia banyak dipermainkan oleh orang-orang yang bodoh. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, menghadapi situasi yang demikian ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita dalam firman-Nya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, yang artinya janganlah kebencianmu pada satu golongan mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlakulah adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, kita harus menyelamatkan diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita yang dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dari pengaruh-pengaruh yang negatif yang dibungkus dengan promosi-promosi yang menggiurkan, yang dapat merubah akidah kita, yang dapat mengarahkan hidup kita ini terjerumus ke jurang neraka. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, kita harus kembali pada ajaran salaf kita menjadi panutan kehidupan kita. Kita harus sanggup menjadi panutan keluarga kita dan menjadi pelopor contoh di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus dapat melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh salaf kita, agar kita hidup kita berkah, rizki murah, dan keluarga serta negeri yang terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, faya ma'saral muslimina rahimakumullah, akan konsep hidup yang telah dilaksanakan dan teruji terbukti barokahnya, yang diajarkan seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala yang memang ajarannya dispesialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengantarkan penduduk negeri dan negeri itu agar menjadi subur dan makmur, yaitu wali Allah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, ilzam kitab Allah watba sunnatan wattad hadakallahu bil asrafi, yang artinya bacalah di tengah-tengah keluargamu, di rumahmu, sempatkan anda membaca Al-Quran setiap hari meskipun satu halaman. Baca dan sampaikan, dengarkan di telinga orang-orang yang dititipkan kepadamu akan sunnah-sunnah dan sejarah perjuangan Nabi yang rahmatan lil alamin, yang kehidupannya diperjuangkan untuk kemakmuran, untuk kemuliaan kita. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, dan ikuti gaya dan cara hidup orang-orang yang terdahulu yang baik dalam mengamalkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, Allah berpesan kepada Ika, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih, mereka adalah golongan orang-orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk kepada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ajaran hidayah mereka, ikutilah mereka. Semoga faya ma'saral muslimina rahimakumullah, tambahan umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan barokah, disertai dengan hidayah dan pertolongan, sehingga kita dapat melangkah sebagaimana langkah-langkah orang yang mendapatkan pertolongan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal mawa'id al-mujli lidaranil kulub kalamullahil alamil ghuyub. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdadil muhtadun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وفصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضرين والباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدناد. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى أفضل زاد العباد الموصل للسعادة في الدنيا ويوم المعاد. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي wa anit sitatil mutammimina lil asyarah al mubasyara bil jannah wa ansa iris sahaba wal karaba wat tabiin wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma aslih salatinana wa umara'ana wa wulata umurina wa ulama'ana salahan taman waja'alna wa iyyahum hudatan muhtadin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi aminatan mutma'innah rahiyah tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulik. Allahumma arfa'anna al-qakhta wal-ghala wal-jawra wal-fitana wal-waba wasa'ira anwa'il bala an-baladina hada khasah wa ansa'iril buldanil muslimina ammah. Allahumma arfa'anna sarra al-taghin wal-baghin wal-zalimin wal-mu'tadin bima shita wa kaifa shita ajilan ghayra ajilin fi lutfin wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Warzukillahumma lana wa ahlana wa awladana wa ahla kudrina as-salamah wal-afiyah wal-mu'afata ta'ima fi d-dini wa d-dunya wal-akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتقبل منا يا رب بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.